Wah, mantap kali bang. Kita sambung. Tanam selasih dalam taman. Dara manja lebar rambutnya. Bercerai kasih baru dibawakan. Kita teruskan lagu berikutnya. Ah, baik. Dengar nih, saudagar muda naik pedati. Naik pedati keliling kampung. Kita dengar lagu patah hati. Lagu duanya, Joget Tanjung Katung. Mainkan. Mainkan. Patahlah hati, patah hati terus merajuk. Ai merajuk sampai tua, merajuk sampai hutan sampai belukar hutan belukar. Kalaulah Tuhan, kalaulah Tuhan memujuk, pandai memujuk saya. Sangkar balik ke sangkar. Kalaulah Tuhan, kalaulah Tuhan mujur, pandai memujur saya. Lagis kampung hatiku rindu, kononlah pula mati.